Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali, kita bisa bertolabul ilmi kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan obat untuk mengobati penyakit senang terhadap sejenis dengan kesenangan yang tidak baik, kesenangan kaum Lot, masyarakat negeri Sodom. Obat yang bisa dilakukan oleh seseorang yang terjangkiti penyakit yang sangat mematikan dan sangat beracun tersebut adalah menyibukkan kalbunya, menyibukkan waktunya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memohon perlindungan kepadanya, kemudian ikhlas dalam melaksanakan amal-amal ibadah tersebut. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada surat Yusuf ayat yang ke-24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikian itulah kami palingkan kejelekan dari Yusuf, demikian juga perbuatan yang kotor. Sesungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang diberikan anugerah keikhlasan, yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hadirin barakallahu fikum obat yang mujarab yang bisa dilakukan oleh seseorang yang terjangkiti penyakit yang sangat mematikan dan sangat beracun tadi. Kemudian hadirin barakallahu fikum, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berikutnya, abrarul ishqi, dampak-dampak negatif dari senang terhadap sejenis penyakit liwat, penyakit masyarakat negeri Sodom. Ataukah dengan bahasa lain, ishqu suwar. Kata beliau, wa minal ma'lum annahu laysa fi ishqi suwar maslahatun diniyatun wala dunyawiyah. Perkara yang diketahui bahwa tidak ada maslahat yang bisa diraih dari cinta ataukah senang terhadap sejenis dengan kesenangan yang negatif, tidak ada kemaslahatan yang diraih dari perkara itu, baik maslahatan berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan dunia. Kebaikan untuk agama enggak didapat, kebaikan untuk kehidupan dunia enggak diraih. Bal mafsadatuhu ad-diniyah wa dunyawiyah, bahkan mafsadatnya, kerusakan dan sisi negatif dari perbuatan itu berkaitan dengan kehidupan dunia ataupun berkaitan dengan agama, adhafu adhafu ma yuqaddaru fihi minal maslahah, sisi negatifnya jauh lebih banyak, jauh lebih berlipat dibandingkan gambaran maslahat yang tergambar pada penyakit tadi. Jadi kalau seandainya tergambar bahwa pada penyakit tersebut adanya maslahat, ada kebaikan, maka ketahuilah bahwa sisi-sisi negatifnya dan kemadharatannya, kejelekannya jauh lebih banyak, berlipat-lipat dibandingkan kebaikannya. Wadhalika min wujuh, sisi-sisi negatif itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui dari beberapa sisi. Kata beliau, ahaduha, yang pertama, al-ishtighalu bihubbil makhluqi wa dzikrihi an hubbir rabbi ta'ala wa dzikrihi, sibuk dengan cinta terhadap makhluk, sibuk dengan mengingat makhluk daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan ingat kepadanya. Ini yang pertama. Ketika seseorang telah terjangkiti virus yang lebih parah daripada virus rabies, penyakit menular yang sangat mematikan, yang sangat menjijikkan, yang menimpa masyarakat negeri Sodom tadi, pelakunya akan tersibukkan dengan apa yang dia senangi dari makhluk, senantiasa mengingatnya, kemudian dia lalai dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepadanya. Fala yajtami'u fil qalbi hadha wa hadha, maka tidak terkumpul pada diri kalbu seorang hamba kecintaan kepada makhluk dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, illa wa yaqhuru ahaduhumal akhar, melainkan salah satunya pasti akan mengalahkan yang lainnya. Ima kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla yang lebih kuat, ataukah justru sebaliknya, iyadzam billah, dia lebih cinta kepada sosok-sosok tadi, kemudian dia lupa terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu sultan wal ghalabah lahu, sehingga yang menang, yang berkuasa itulah yang akan menguasai kalbu seseorang, yang akan menggerakkan kalbu seseorang. Ini yang pertama. Sisi negatif yang kedua, adzabu qalbihi bima'syuqihi, kalbunya akan tersiksa dengan senantiasa rindu terhadap sosok tersebut. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah 'udziba bihi wala budda. Dikarenakan siapa saja yang cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan diazab, akan disiksa dengan itu. Pasti demikian. Yang cinta kepada sosok tadi bukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena keimanan dan kesolehan orang tersebut, namun dikarenakan titik-titiknya, maka dia pun akan disiksa dengan itu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, yang ada dalam benaknya hanya itu. Dan lebih luas lagi, sebagaimana ungkapan yang boleh disebutkan, man ahabba syai'an, siapa saja yang cinta kepada sesuatu selain Allah, yang cinta kepada harta, maka dia pun akan disiksa dengan itu. Dari malam sampai malam, yang ada dalam benaknya adalah harta. Ya. Dari pagi sampai pagi, yang ada dalam tekad dan ambisinya adalah harta. Yang cinta kepada olahraga dengan kecintaan yang berlebih juga sama. Dari waktu ke waktu, gambarannya kapan bisa berolahraga kembali. Man ahabba syai'an ghairallah udziba bih. Siapa saja yang cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia akan disiksa dengan itu, akan dihukum dengan itu. Nah, sehingga pembahasan ini luas. Namun pembahasan kali ini terkait dengan cinta kepada sejenis, senang gandrung kepada sejenis, bukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qil, sebagaimana dikatakan oleh penyair, fama fil ardi asqa min muhibbin, wa in wajadal hawa hulwal madaqi, tarahu bakiyan fi kulli hinin, makhafata furqatin aw lishtiyaqi, fayabki inna'u shawqan ilayhim, wayabki indana'u hadar al-firaqi, fatashkhanu aynuhu inda al-firaqi, watashkhanu aynuhu inda al-talaqi. Kata penyair di sini, fama fil ardi ashqa min muhibbin, tidak ada di bumi ini asqa yang lebih sengsara, min muhibbin, dibandingkan orang yang cinta. Ya, cinta kepada kepemimpinan dari tahun ke tahun yang ada dalam benaknya, bagaimana agar bisa menjadi pemimpin yang cinta kepada semuanya. Ya. Tidak ada yang lebih sengsara di muka bumi ini dibandingkan orang yang cinta terhadap sesuatu selain Allah Azza wa Jalla tentunya. Wa in wajadal hawa hul wal madzaqi, meskipun jiwanya, kalbunya, hawa nafsunya mendapati adanya rasa manis. Ya, rasa yang enak. Yang cinta harta ketika mendapatkan harta senang. Yang cinta kepemimpinan ketika mendapatkan betul-betul menjadi pemimpin, terpilih menjadi pemimpin, bahagia. Dan seterusnya. Meskipun jiwanya merasakan manisnya itu, namun asqa min muhib. Tidak ada yang lebih sengsara dibandingkan dia. Tarahu bagian fi kulli hin. Kamu dapati, kamu lihat, kamu saksikan orang itu bagian menangis. Ya, menangis. Fi kulli hin, pada setiap waktu. Tayyib. Ma khafata firaqi furqatin. Nangis karena takut perpisahan. Ya, nangis karena takut perpisahan. Aul istiyaki, ataukah nangis karena saking kangennya. Tayyib. Fayabki inna au syauqan ilaihim. Maka orang itu pun menangis ketika jauh posisinya. Syauqan ilaihim, karena sangat kangen dengan mereka. Wayabki indanau hadarul firaqi. Dia pun menangis ketika dekat karena khawatir berpisah. Ya wah kian ini ya. Dekat nangis atau nangis, ya kan? Sehingga tidak ada di muka bumi yang lebih sengsara dibandingkan orang yang cinta. Nah, cinta terhadap kepemimpinan, betul-betul terpilih menjadi pemimpin, nangis saking senangnya. Ketika digulingkan ataukah tergeser, dia pun nangis karena terpisah dari kepemimpinan. Yang cinta kepada sejenis tadi juga sama. Persis seperti apa yang disebutkan oleh penyair. Ketika dekat, nangis khawatir pisah. Ketika berpisah, nangis karena saking kangennya. Na'udzubillah, tersiksa dia. Beda kalau kecintaannya karena Allah Azza wa Jalla. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mendapatkan pahala. Nah. Bertemu karena kesolehannya, karena keimanannya, karena ibadahnya, karena ketakwaannya, berpisah juga ya karena ada keterkaitan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pahala. Kata penyair, fatas khonu ainuhu indal firaqi, maka matanya pun memanas ya karena saking lamanya menangis atau seringnya menangis, sehingga ketika berpisah pun kemudian matanya memerah ya, menghangat. Demikian juga ketika berjumpa, kondisi matanya juga sama. Sehingga din barakallahu fikum, inilah sisi negatif ya penyakit tersebut. Yang kedua, wal 'ishqu wa in ista'dzabahu sahibuhu fa huwa min a'dami 'adzabil qalbi. Cinta, senang gandrung kepada sosok tertentu yang bukan karena iman kepada Allah Azza wa Jal, meskipun pelakunya ista'adzaba merasakan kesenangan, kebahagiaan, namun itu merupakan siksaan bagi kalbu yang paling besar. Siksaan bagi kalbu yang paling besar. Fanasallallahu assalamata wal afiyah. Sisi negatif yang ketiga, annal 'ashiqa qalbuhu asirun fi qabdati ghairihi yasumuhul hawan. Orang yang terjangkiti penyakit tadi, kalbunya tertawan. Kalbunya tertawan, tertahan bagikan tawanan perang. Fi qabdati ghairihi, seakan-akan kalbunya itu dalam genggaman orang lain, genggaman pihak lain, tertawan di sana. Yasumuhul hawan, orang lain tadi, pihak lain tersebut menimpakan kepada kalbunya al-hawan, kehinaan. Kehinaan. Tayyib. Dan ini bisa disaksikan dan bisa diketahui ketika seorang betul-betul sudah demikian kondisinya, cinta kepada selain Allah Azza wa Jal tadi, rela untuk apa istilahnya, peras keringat banting tulang, gak kenal waktu, gak kenal lelah, akhirnya dirinya pun terhina. Nah, dan berita-berita seperti itu banyak dan terkadang sering kita mendengarnya. Apapun yang diinginkan oleh si dia, rela untuk dia bertindak dan berbuat, meskipun akan mencoreng kehormatannya, bahkan terkadang akan mempertaruhkan nyawanya. Dia dihinakan oleh pihak lain. Walakin li sakratil 'ishqi la yash'uru bima sabihi. Namun dikarenakan mabuknya dia dengan penyakit yang lebih parah dari penyakit rabies tadi, la yash'uru bima sabihi, dia pun tidak menyadari terkait dengan yang menimpanya. Yang ada dalam benaknya, bagaimana bisa menuruti dia. Ka'usfuratin fi kafi tiflin, posisi dan kondisinya tak ubahnya seperti burung kecil, burung pipit yang berada di telapak tangan anak kecil. Yasumuha huyadur ar-roda, anak kecil tadi menimpakan apa saja yang diinginkannya kepada burung tersebut. Kita terkadang melihat anak kecil megang anak ayam gitu ya. Kadang dikasih air, kadang dimasukkan ke ember, kadang diuntal ke tinggi dan semisalnya. Seenaknya anak kecil mempermainkan anak ayam tadi yang kecil. Nah, di sini disebutkan burung pipit, burung kecil. Watiflu yalhu yal'ab, anak kecil tadi mempermainkan dan bermain-main dengan burung tersebut. Padahal kita orang dewasa menyaksikannya, jangan, kasihan burung itu. Kasihan, sakit, capek dan seterusnya. Nah, inilah kondisi dari orang yang terjangkiti penyakit tadi. Kama qala ba'du haula, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka yang pernah terjangkiti penyakit ini tadi. Kata sebagiannya mengakui dan menyatakan malakta fuadi bil qati'ah wal jafa wa anta khalyul bali talhu wa tal'ab fa'ishul ashiqi aishul asiri al muwathaqi wa aishul khaliyyi aishul musibi al mutalliqi taliqun bi ra'yil 'aini wa huwa asir alilun ala qadbil halaki yadur wa mayyitun yura fi suratil hayyi gudiyan wa laysa lahu hatta nushuran nushurun atau nushuru akhu gomaratin do'a fihinna qalbuhu fa laysa lahu hatta al-mamat hatta al-mamati hudur. Malakta fuadi, engkau menguasai jiwaku, kalbuku. Bil qati'ah wal jafa, dengan potongan dan kekakuan. Yani betul-betul menguasai kalbu dia, kalbu hamba ini tadi. Ya, dengan semaunya orang tersebut. Wa anta khalyul bal, sementara engkau, ya kamu, engkau khalyul bal, pikiranmu bebas, ya semaumu kan gitu ya. Talhu wa tal'ab, kamu bermain-main, kamu bersendagurau, mempermainkan diriku dan seterusnya. Aku pengen matahari turuti kan gitu. Meskipun belum sampai matahari wis ngambruk. Ya, aku pengen degan cengkir misalkan, rela tengah malam dan seterusnya. Semaunya sendirian itu. Ya. Ini engkau menguasai kalbuku dengan potongan dan ya, kekakuan. Dalam keadaan dirimu bebas. Ya, enggak ada ikatan, enggak ada tekanan. Seenaknya kamu permainkan dan ya, mencandai kalbuku dan diriku. Fa'aisul asyiqi aisul asiril muwathaqi, maka kehidupan orang yang terkena penyakit ini tadi, kehidupannya itu seperti aisyal asir, orang yang ditawan, yang ditahan. Al muwathaqi, yang dibelenggu, yang diikat, dirantai. Ya, enggak bebas. Mau ke sana tertarik, mau ke sana terikat. Ya. Tapi enggak nurut ya ditarik tenan, digeret tenan itu ya. Ya kan? Wa aisyul khuli, sedangkan kehidupan orang yang bebas tadi, yang pikirannya bebas tadi, yang lepas, yang telah menguasai si dia atau menguasai yang mengatakan tadi, kehidupan dia aisyul musibil mutalliqi, kehidupannya seperti orang yang mencerai, orang yang mentalak. Ya. Orang yang melepaskan kan senang kan gitu ya. Karuan tak lepasan itu. Plong pikirannya. Tayyib. Talikun, sementara orang yang dicerai, orang yang dipisah, bi ra'yil 'ain, sesuai dengan penglihatan mata, wahwa asir, dia tertawan, dia tertahan, alil, sakit hatinya, tercoreng, tergores kalbunya, ala qadbil halak yadur, dia berputar-putar pada poros kehancuran dan kebinasaan. Nah, wa mayyitun yura fi suratil hayyi gudiyan, dan posisi orang yang ditalak, yang dicerai tadi, ya, dia seperti mayit, seperti orang yang mati, namun dipandang oleh orang lain seperti orang yang hidup. Jadi hakikatnya dia mati tapi nampak seperti orang hidup. Gudiyan ya makan nasi dalam bahasa kita. Walaisa lahu hatta nusyuri nusyur. Padahal orang itu, karena memang sudah mati hakikatnya, dia tidak memiliki kebangkitan sampai terjadinya hari kebangkitan. Ahu humarot, saudara atau mirip dengan sakaratul maut. Do'a fihinna kolbuhu, orang yang sakaratul maut, orang yang sekarat, kalbunya itu sudah hilang. Tidak ada harapan, tidak ada keinginan apa-apa. Pasrah. Falaisa lahu hatal mamati huduru, sehingga dia yang mayit tadi, yang terbelenggu, yang terikat tadi, yang sudah keracunan dan terjangkiti penyakit yang sangat menular ini tadi, dia tidak memiliki, yakni tidak bisa hadir hatal mamat, sampai dia betul-betul mati. Ini sisi negatif yang ketiga, bahwa orang yang terjangkiti penyakit ini kalbunya tertawan, tertahan di genggaman orang lain. Sisi negatif yang keempat, annahu yastaghilu bihi an masalihi dinihi wa dunyah. Dia akan tersibukkan dengan perkara tersebut daripada menyibukkan diri dengan maslahat-maslahat agama ataupun dunia. Falaisa syai'un adya' lima salihiddin wa dunya min ashqis suwar. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih ya merugikan dirinya terkait dengan maslahat agama, demikian juga maslahat dunia, dibandingkan penyakit yang sangat menular ini tadi. Nah, dia tersibukkan dengan itu, lalai dari maslahat dunia ataupun maslahat ad-din, agama. Amma masalihuddin fa innaha manun manutatun billami sya'thil qalbi wa iqbalihi 'ala Allah. Terkait dengan maslahat agama, maka itu tergantung pada terkumpulkannya, fokusnya kalbu dan menghadapnya kalbu dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan maslahat agama. Wa'isku suwar, adapun penyakit tersebut, a'zamu syai'in tash'ithan wa tashtitan lahu. Penyakit itu adalah perkara yang paling menjadikan kalbu tidak fokus dan menjadikan kalbu tercerai berai ya perhatiannya. Nah, wa ma masalihud dunya, adapun terkait dengan maslahat dunia, fahiya tabi'atun fil haqiqah lima salihid din. Adapun maslahat dunia, kebaikan di dunia, maka itu mengikuti maslahat agama secara hakikat. Nah, ada sebagian orang mengatakan ribuan pan aja, rada supane. Ternyata yang jauh ini kok ribuan masalah dunia kali akhirat. Swarga katut dunia nunut tayyib. Fatul Majid ingat Mbah Syahid pripun Pak? Rupang nggih tayyib. Nah, Jadi kehidupan dunia itu mengikuti terkait dengan kebaikan agama. Maksudnya ketika seorang itu agamanya baik, maka insya Allah dunianya juga baik. Ya. Dan ini jelas dalam ayat Allah Azza wa Jalla firmankan. Gimana Hasan ayatnya? Yang agamanya baik, insya Allah agamanya baik. Dalam ayat bagaimana? Ya lafadznya bukan agamanya baik, kemudian dunia baik, bukan gitu. Tayyib. Enggak ingat? Hidayat. Bahas Muni. Batan. Tayyib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan gitu. Ya ketika agama seorang itu baik, maka dunianya akan baik. Ya wa may yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, na'am, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan solusi pada dirinya terkait dengan yang dia alami, problematika yang ada. Nah, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tayyib. Indah ya Zaid, anta akan melenceng dikit, tapi istinbat al ayah gitu ya, cara mengambil kesimpulan dari ayat. Ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu diajarkan segala sesuatunya, meskipun ya cara agar menjadi orang yang kaya raya. Nah, agar seorang itu jadi saudagar, tajir apa? Melintir. Nah, itu. Ayatnya bagaimana, Zaid? Kalau ayat seperti itu enggak ada. Cari-cari muter-muter enggak ada. Tapi yang maknanya ke situ insya Allah banyak. Ada ini ya. Belum ketemu? Belum. Belum ya. Dulu ada seorang yang bertanya kepada seorang alim cara bikin apa tuh Vel? Corobikan gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu bikin roti. Ada dalam Al-Qur'an. Dia pun pulang, bolak-balik gitu. Enggak ketemu. Akhirnya balik lagi ke alim tadi, dikasih tahu ayatnya ada. Tahu enggak, Zaid? Hah? Jadi agar jadi orang yang tajir melintir gitu ya, bukan kumisnya dipelintir tapi jenggotnya dipelintir ya. Ah, gimana caranya Zaid? Bukan caranya, dalilnya dalam ayat. Enggak tahu. Depannya antum siapa? Namanya siapa, Zaid? Ismail. Padahal Ismail. Antum dari mana? Boyolali, masya Allah, Boyoiling. Alhamdulillah betah antum ya, teman antum sudah berguguran ya. Antum tahu ayatnya? Enggak tahu. Depannya lagi. Ya. Fadal. Tahu ayatnya? Enggak tahu. Tayyib. Depannya lagi. Fadal. Banjar ya. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ngasih tahu siapa? Hah? Oh gitu, ingat ya, masya Allah itu. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Pengen jadi tajir melintir ya takon kepada tajir melintir tadi gitu. Ya kan? Pengen jadi tukang apa itu, penjual nasi goreng, ya tanya kepada penjual nasi goreng kan gitu. Nah, kembali kepada kitab. Jadi kebaikan dunia seseorang itu mengikuti kebaikan agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah dunianya baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Faman infaratat alaihi masalihu dinihi wa da'at alaihi, maka siapa saja yang kemaslahatan agamanya infaratat, lepas, hilang, famasalihu dunyahu adya wa adya, maka kemaslahatan agamanya pun akan jauh lebih hilang dan jauh lebih sia-sia. Jadi kalau agamanya rusak, maka dunianya jauh lebih rusak. Ya. Kalau agamanya jelek, maka dunianya pun akan jauh lebih jelek daripada kejelekan dan kerusakan agamanya. Tayyib. Meskipun mungkin saja secara materi ya berlimpah, tapi keberkahannya belum tentu. Misal ketika dulu dia sebagai seorang muslim ya, kemudian dia belajar ilmu agama, dia tahu bahwa berdagang itu ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya, tidak boleh ngapusi, tidak boleh menjual barang milik orang lain, dan seterusnya sampai tidak boleh ya berkecimpung dalam riba. Kemudian dia pun berjualan sesuai dengan syariat. Ya, berjualan sesuai dengan syariat. Penghasilannya pas-pasan saja. Mau beli mobil pas ada uangnya. Ya, mau umroh pas ada uangnya, kan pas-pasan. Ya, Pak Bukhari, pas. Tayyib. Walhasil pas-pasan. Ya. Mungkin saja gali lubang tutup lubang. Nah, pas-pasan. Kemudian karena dia tidak sabar, na'udzubillah, dia pun murtad. Ya, dia pun murtad. Sudah jadi orang kafir, sudah jadi orang murtad, ya sudah. Enggak kenal haram, semuanya halal, kan gitu ya. Agama saja sudah dia halalkan, apalagi selainnya. Akhirnya dia pun melakukan jual beli ya sesuai keinginan wudhulnya dia. Ya. Mungkin saja penghasilannya berlipat daripada ketika dulu menjadi seorang muslim. Tapi sisi barokahnya enggak ada. Bahkan justru harta yang dia peroleh ya itu bernilai kejelekan. Bahkan seandainya pun dia sedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat disebutkan, yang artinya tidak ada yang menghalangi dari dikabulkannya ibadah mereka, sedekah mereka, kecuali satu. Karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, murtad, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga din barakallahu fikum, ya, kebaikan dunia ini hanya mengikuti kebaikan agama. Ketika agama seorang lepas, hilang, lenyap, maka dunianya jauh lebih jelek dari itu. Dan jangan sampai kemudian kita memandang sesuai dengan kacamata ya orang yang materialistik. Kalau enggak salah gitu. Kalau salah dimaafkan. Ya. Jadi materi gitu ya. Yang ada dalam matanya itu cuma harta, uang dan harta. Ketika dia sebagai kehidupannya mapan, uangnya banyak, dia pun menganggap, wah Allah Azza wa Jalla sedang cinta kepada aku. Ketika kehidupannya pas-pasan, rezekinya pas-pasan, mungkin kurang, dia pun beranggapan, waduh Allah Azza wa Jalla benci kepadaku, jangan. Ya. Karena kecintaan Allah Azza wa Jalla itu tidak diukur dengan rizki. Ya, tidak diukur dengan materi. Namun kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Kita sugih kok takwa, masya Allah. Ya akramu indallah. Kita fakir kok takwa, akramu indallah insyaallah. Kan demikian. Tayyib. Sehingga di barakallahu fikum, ya fakir ya sabar, sugih disyukuri. Namun sekaligus alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, sefakirnya kita tetap ya jauh lebih kaya dibandingkan masa Nabi. Sefakirnya kita, semiskinnya kita tetap lebih mulia daripada nenek moyang kita. Nah, gitu ya Fatur. Pernah dikasih tahu belum sama nenek kamu, sama kakek kamu, bahwa dulu ketika di zaman dijajah oleh siapa gitu ya, Jepang atau Londo, ya nggak ada pakaian, pakaian pakai goni, tahu goni, tahu, nah, itu ada kutunya, nah kutunya itu bikin gatal dan misalnya pernah dikasih tahu, belum pernah, ya besok tanya ya, Mbah apa beneran gitu ya, nah, seperti itu, nah sehingga di barakallahu fikum, semoga sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafidhakumullah.